Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبدأ أعزكم الله kita masih pada pembahasan bab yang ke-21 yaitu bab tasyahud, tentang masalah tasyahud. Sudah kita bahas beberapa permasalahan seputar masalah tasyahud, di antaranya hukum tasyahud awal, hukum tasyahud akhir, yang telah kita utarakan pendapat yang sahih, pendapat yang rajih. Tasyahud awal hukumnya wajib, tasyahud akhir juga hukumnya wajib. Kalau dikatakan wajib, maka barang siapa yang sengaja meninggalkannya, maka tidak sah salatnya. Kalau ditinggalkan dengan kelupaan, maka ditutup dengan sujud sahwi. Juga telah kita bahas tentang lafaz-lafaz tasyahud yang kita baca dalam kitab tasyahud riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Juga telah kita sampaikan kemarin tasyahud riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dikeluarkan Imam Muslim dengan lafaz at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga tasyahud riwayat Umar bin Khattab dengan lafaz at-tahiyyatu lillah ar-raka'atu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan semuanya bisa dilakukan, dipilih mau yang riwayat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas atau Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhum jami'in, dikarenakan semuanya sahih. Ini boleh, itu juga boleh. Terakhir yang kita bahas ialah pada lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi. Sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam tetap dibaca assalamu alayka ayyuhan nabi ataukah diganti dengan assalamu alan nabi? Kita yang mana? Ada dua pendapat di kalangan para ulama kita, ada yang mengatakan diganti dengan assalamu ala nabi, ada yang mengatakan tetap assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada dua pendapat. dan yang nampak bagi kita wallahu alam ialah dengan tanpa dirubah. Sebab lafaz tasyahud itu tauqifi, langsung diajarkan Rasulullah SAW sebagai wahyu. Termasuk lafaz doa, lafaz zikir yang enggak dirubah-rubah. Sehingga sepeninggalnya Rasul atau semasa beliau masih hidup tetap mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Begitu pula kita salat di Masjid Nabawi atau di luar Masjid Nabawi tetap membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, ini yang kemarin kita rajihkan. Namun barang siapa yang mengamalkan pendapat yang kedua dikarenakan mantap dengan argumentasinya mengganti dengan assalamu alayka nabi, tidak kita ingat. Baik, kita teruskan faedah hadis yang kemarin kita baca. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang kita baca kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di akhir hadis, "Fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Silakan dia memilih permohonan, permintaan yang dia kehendaki. Pada waktu ini barakallahu fikum, adanya anjuran berdoa setelah tasyahud. Fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Adanya anjuran untuk memohon berdoa setelah tasyahud. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama. Doanya itu setelah tasyahud awal ataukah setelah tasyahud akhir? Doa ini pada tasyahud awal ataukah pada tasyahud akhir? Nah, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama kita menyatakan doa ini dipanjatkan khusus pada tasyahud akhir. Khusus pada tasyahud akhir. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dalam musnadnya. Tegas disebutkan pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir. Ini pendapat jumhur. Maka ini yang kita rajihkan barakallahu fikum. Sehingga pada tasyahud awal tidak ada doa. Pada tasyahud yang akhir yang kedua ada doanya. Nah, kemudian pada lafaz ini menunjukkan kepada kita doanya itu terserah kita. Masya apa yang dia kehendaki. Tidak ada doa khusus pada tasyahud akhir. Harus mengatakan silakan. Anda pilih permohonan, permintaan, permintaan, doa yang Anda kehendaki. Minta apapun silakan. Sehingga itu kesempatan emas untuk berdoa kepada Allah. Juga menunjukkan doa pada tasyahud akhir itu tempat makbulnya doa. Saat-saat makbulnya doa setelah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dari lafaz ini falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa, itu diambil faedah boleh berdoa walaupun tidak ada contoh doanya Rasul. Jadi kita doa dengan bahasa sendiri. Paham ya? Bukan contoh doa Rasul kita panjatkan. Yang itu kita panjatkan, doa yang di Al-Qur'an juga kita panjatkan. Boleh pula kita berdoa dengan doanya kita sendiri. Membahasakan sendiri. Bahkan sebagian ulama menyatakan boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi dengan lafaz doa, bukan lafaz perbincangan, tapi lafaznya lafaz doa. Tidak ada bedanya antara bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga yang lainnya, selagi itu lafaznya lafaz doa. Paham ya? Boleh dengan keumuman lafaz hadis ini. Fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Walaupun jelas yang lebih afdal kita berdoa dengan contoh-contoh doanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau perasaannya kita punya hajat tertentu dicari, enggak ada ini di doanya Rasul. Pikir sendiri. Barakallahu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semampu kita, sebanyak-banyaknya kita mampu. Nah, tayyib. Ada pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Apa hukumnya pada doa ini? Dia memohon kepada Allah ketika itu permohonan kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah. Berdoa yang isinya kemaslahatan duniawiyah. Ini macam-macam ya. Dan memohon kenaikan pangkat, atau memohon kelancaran bisnis, atau memohon goalnya sebuah proyek atau segala macamnya duniawi ketika itu. Nah, kira-kira pendapat yang rajih atau kuy bagaimana ini? Boleh pada? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena lafadznya umum. Nah, Allah Ta'ala. Ya juz dikarenakan lafadznya umum. Lafadznya fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Silakan dia pilih dari permohonan yang dia kehendaki. Sehingga mencakup permohonan duniawi, mencakup permohonan kemaslahatan agama, mencakup permohonan ukhrawi. Itu serah Anda. Ini dibahas oleh para ulama dikarenakan ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh, harus memohon perkara yang ukhrawi, memohon manfaat-manfaat akhirat, tidak boleh meminta yang urusan duniawi. Ini lagi sholat, ini masalahnya. Begitu. Itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah, yang betul, barakallahu fikum, boleh kita memohon kepada Allah apa yang kita inginkan, baik kemaslahatan duniawiyah atau kemaslahatan agama atau kemaslahatan ukhrawiyah, apapun yang kita minta silakan. Tentunya perkara yang baik. Karena lafaz hal yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa. Nah. Masyaallah. Ini tasyahud. Sekarang kita baca riwayat yang berikutnya tentang masalah shalawat. Sebab ada tasyahud, ada solawat, ada ta'awud, ada doa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an Abdurrahman bin Abi Layla qala. Dari Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah, dia berkata laqiyani Ka'b bin Ujrah, pernah berjumpa denganku sahabat Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu. Faqala, berkata Ka'ab, ala uhdi laka hadiah, maukah aku kasih engkau hadiah? Mau engkau kasih hadiah? Jawabannya, ya ma'am, sama-sama. Hadiahnya? Inna nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kharaja alaina. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam pada masa itu pernah keluar menemui kami. Fakulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, qad alimna kaifa nusallim alaik. Kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik. Lalu sekarang bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Jangan lupa ya, terkait dengan Rasul harus ada dua-duanya, solawat dan salam. Tidak boleh salam saja, tidak boleh solawat saja, harus solawat dan salam. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Harus dua itu afdal. Tanya sahabat, salam sudah ngerti, assalamualaikum ayuhan nabi. Nah kalau salawat bagaimana caranya? Faqala maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Nah, ini lafaz. Ini diistilahkan dengan sebutan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah dikarenakan padanya ada penyebutan nama Nabi Allah Ibrahim. Itu istilahnya para ulama. Allah Alam, kenapa tidak dikasih nama salawat Muhammadiyah itu? Itu kenapa? Kan ada nama Nabi Muhammad ya? Allahumma salli ala Muhammad dan itu. Nah, dikarenakan yang dibahas sekarang salawatnya kepada Rasul gitu loh. Sehingga enggak mungkin dikasih nama salawat Muhammadiyah. Salawatnya kepada Rasul. Berhubung ada penyebutan Nabi Allah Ibrahim, ditampilkan nama Nabi Allah Ibrahim, salawat Ibrahimnya. Dan ini yang paling sahih terkait dengan bab periwayatan. Nah, barakallahu. Ini terkait dengan Rasulullah. Enggak usah diterjemahkan ya. Lah paham kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faham semua insyaAllah ya? InsyaAllah maknanya jelas. Allahumma salli ala Muhammad ila akhirnya. Tapi di sini banyak pembahasan. Pembahasan yang pertama, apa hukum salawat kepada Nabi dalam tasyahud? Nah, di sini ada dua perincian. Yang pertama, salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Apa hukumnya salawat kepada Nabi pada tasyahud awal? Ada istilah di kalangan para ulama kita. Yang pertama berpendapat tidak bersalawat kepada Nabi. Tidak bersalawat kepada Nabi. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama kita. Pendapat yang kedua ialah bersalawat kepada Nabi di tasyahud awal. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah pada qaul jadid. Pendapat terbaru Al-Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha inda Muslim, dalam Sahih Muslim, yang di situ disebutkan Rasul bersolawat pada tasyahud awal. Tasyahud kemudian bersolawat. Mana yang rajih kira-kira? Mana yang rajih? Yang rajih barakallahu fikum ialah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dikarenakan ada hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sahih Muslim yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW berbuat demikian. Tetapi itu hukumnya jawaz, boleh bersolawat. Artinya apa? Ketika ada orang yang di tasyahud awal tidak menggunakan salawat, cukup mencukupkan dengan tasyahud saja, tidak ada masalah. Karena hukumnya tidak wajib, bahkan mereka mengatakan juga tidak dianjurkan dengan salawat. Boleh. Sehingga yang salawat boleh, yang tidak juga boleh. Sehingga minimal tasyahud. Ketika ada yang melengkapi dengan salawat kepada Nabi pada tasyahud yang pertama juga diperbolehkan, dikarenakan contoh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Ini terkait dengan tasyahud awal. Yang kedua, apa hukumnya salawat pada tasyahud akhir? Pada tasyahud akhir. Kalau di tasyahud akhir, semua sepakat disyariatkan. Bukan semata-mata boleh, tapi disyariatkan. Cuman permasalahannya adalah wajib atau sunnah. wajib atau sunnah? Ikhtilaf di kalangan para ulama kita. Ikhtilaf. Ada yang mengatakan wajib salawat. Ada yang mengatakan sunnah salawat. Sunnah salawat. Nah, dua pendapat, wajib dan sunnah. Kalau pendapat mayoritas ulama kita, pendapat jumhur ulama kita menyatakan itu sunnah, mustahabbah, tidak sampai tingkatan wajib. Dan ini yang dirujukkan oleh para ulama kita. Pendapat ini yang dirujukkan oleh para ulama kita, hukumnya adalah mustahabbah. Hukumnya adalah mustahabbah. Nah, alasannya sabdanya Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi kita baca, qulu, ucapkanlah di bawah salawat. Perintah berucap ini maqamnya itu maqam menjelaskan kaifiyah salat. Setelah ada pertanyaan dari kalangan para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami salawat? Beliau mengatakan, ucapkan begini, begini, begini, begini. Itu menunjukkan perintah itu memperintah wajib. Tapi perintah sunnah. Yang lebih menguatkan lagi ialah tidak disebutkan pada hadis orang yang jelek salatnya. Di sebelah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada orang yang masuk ke dalam masjid. Rasul di situ. Dia salat. Selesai salat, ketemu dengan Rasul. Dia mengatakan, ulangi lagi khotbah. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi. Kamu salat, kamu belum salat. Ulangi lagi. Sampai 3 kali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mampu kecuali ini aja. Saya tidak mampu kecuali begini cara saya salat. Ajari aku ya Rasulullah. Maka Rasul mengajari orang tersebut. Ketika Rasul mengajari orang ini, di situ tidak disebutkan sholawat. Baik, intinya tidak disebutkan ketika itu sholawat. Katanya para ulama ketika membahas riwayat ini, hadis tentang orang ini, hal-hal yang disebutkan oleh Rasul itu perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang rukun. Kata para ulama, di situ tidak disebutkan salawat, menunjukkan bahwasanya salawat kepada Rasul ketika tasyahud akhir itu mustahab, sunnah tidak wajib. Sebenarnya sunnah tidak wajib. Artinya ketika dia tasyahud langsung lompat ta'awud, tidak ada masalah tanpa salawat. Tapi yang afdal tentunya tasyahud, salawat, ta'awud, doa. Para kali jangan lupa ya, tasyahud itu lain lagi dengan salawat ya. Tasyahud itu tadi at-tahiyyatulillahil, salawat tadi itu Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ala kulli hal ini pendapat yang rajih insyaallah taala, bahwasanya untuk tasyahud akhir salawat kepada Nabi itu hukumnya sunnatun mustahabbah, sunnah yang sangat ditekankan sekali, namun tidak sampai tingkatan wajib. Baik, sekarang tartiknya. Bagaimana tartiknya dalam salat? Tasyahud dulu baru salawat, ataukah boleh salawat dulu baru tasyahud? Para ulama sepakat yang afdal ialah tartib tasyahud dulu baru kemudian salawat kepada Nabi baru kemudian ta'awud, nanti akan kita baca lafaz ta'awudnya, baru kemudian doa. Ini jelas. Sehingga kalau dari awal menggunakan riwayat ini, التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Tasyahud, kemudian sholawat, baru membaca tahlil. Ini yang jelas. Yang jadi masalah, bagaimana kalau ada orang yang membalik, sholawat dulu, baru tasyahud. Nah, pas turut tasyahud, langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sampai innaka hamidum majid, baru attahiyyatulillah wa sholawatul tayyibat ila akhirih. Dibalik sama dia. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Hah? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Loh, kasih macam ini. Sah atau tidak? Hmm? Sah. Gimana? Kenapa kau sah? Alasannya tasyahudnya wajib, yang kita bahas kemarin hukumnya wajib tasyahud baik yang pertama atau yang kedua, yang sunnah salawatnya, yang dibahas sekarang tartibnya. Tartibnya tartibnya ya Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Fudhalah bin Ubay radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, "Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidillah wa thana'i 'alaihi, tsumma yusalli 'ala an-nabi, tsumma yad'u bima syaa." Isnadu hasan. Katanya Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaklah memulai dengan bertahmid kepada Allah, menyanjung-nyanjung Allah. Tasyahud. Kemudian hendaklah sholawat kepada Nabi. Itu sholawat. Kemudian hendaklah dia berdoa dengan apa yang dia mau. Itu doanya. Menggunakan fi'il amr. Liya beda. Falyabda' hendaklah memulai. Itu menunjukkan kata para ulama harus tartib tasyahud dulu yang isinya adalah puji-pujian kepada Allah, baru sholawat, baru kemudian doa. Pada doa ada ta'awudnya yang nanti akan dibahas insyaAllah. Maka pendapat yang sahih barakallahu fikum, pendapat yang rajih, tidak sah apabila tidak tartib. La yujzi'uhu, tidak sah kalau tidak tartib. Barakah. Bagaimana caranya? Ketika dia apa namanya memulai salat pas tasyahud Allahu akbar tasyahud Allahumma shalli ala Muhammad. Batalkan ini ucapan. Diganti lagi dengan tasyahud. Saya paham ya, diganti dengan tasyahud, diulang lagi pelafatan tasyahudnya barakallahu dengan riwayat tadi Fudhalah bin Ubay. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala dalam sebuah riwayat dan pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Nah, tidak boleh mendahului sunat, tidak boleh mendahului yang wajib dalam sunnah, tidak boleh mendahului yang wajib. Betul-betul. Dari mana tadi? Saya belum baca. Jadi, belum tentu pak. Dari mana? Itu kaidah atau hadis? Itu kaidah. Itu ketika bertabrakan sebuah amalan yang tidak mungkin dilakukan semuanya. Paham ya? Dua amalan, satunya wajib, satunya sunnah. Tabrakan, harus pilih. Tidak mungkin dikerjakan dua-duanya. Yang wajib dulu. Jelas. Ini lagi pembahasan tartib. sama-sama dikerjakan, tapi urutannya bagaimana? Urutannya tasyahud dulu, baru sholawat, baru doa. Tujuh. Penerapannya kurang pas. Kaidahnya betul, penerapannya kurang pas. Barakallah. Nama. Ada wajah pun, insya Allah Taala. Ada kata mualif di sini, sama mualif. Beliau membawakan pada poin pertama tasyahud. Hadis kedua, sholawat. Hadis yang ketiga, ta'awud. Yang ketiga, ta'awud. Hadis yang berikutnya, baru kemudian doa. Itu menunjukkan tartib dengan tartib yang seperti ini. Baik. Sekarang kita baca ta'awud. Benar ya, Pak. Ada kata-kata di riwayat di atas. Lafal ala uhdi laka hadiah, maukah aku kamu kasih hadiah? Hah? Hadiah yang dikasih oleh Ka'bah Nusrah bukan hadiah materi, tapi hadiah hadith, riwayat hadith tentang pembahasan salawat. Masya Allah, menunjukkan yang namanya hadiah belum tentu dalam bentuk materi, bisa hadiah dalam bentuk ilmu atau dalam bentuk nasihat atau bimbingan-bimbingan dan sebagainya. Tapi di dengan bahasa banyak hadiah supaya orang semangat untuk menerimanya. Gitu. Ada gitu. Nah, gitu ya, betul ya. Mau tak kasih hadiah? Mau, kasih. Nah, ada satu nasihat yang sangat penting, satu ilmu yang sangat penting. Isinya 3 poin, sangat begitu. Nah, yang kita bahas kemarin di Abu Bakar Siddiq, ittaqillah wasbir wala tastajir. Kasih ilmu, takwa kepada Allah, sabar, jangan buru-buru bertindak. Hadiah, bayangannya, apa ini? Berapa M? Ya, pikiran dulunya lah. Dan di sini para sahabat, pada pembuatan hadiah, tidak mesti hadiah materi, tapi yang lebih afdal lagi hadiah ilmu. Baik, hadis yang berikutnya tentang permasalahan ta'awud ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yad'u fi salatih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau berdoa dalam salat, dalam salatnya. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah hidup, fitnah mati, dan dari fitnah masiihid dajjal. Wa fi lafdhin li muslimin, disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba', apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka hendaklah dia bertawud kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul, dia berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, thumma dzakara nahwa, kemudian disebutkan semisal yang sebelumnya. Pada kata-kata ini adalah lafaz idza tasyahhada ahadukum, apabila sudah selesai tasyahud. Tasyahud apa? Tasyahud apa ini? Awal atau akhir? Awal atau akhir? Cukup sakit. Lafaznya umum, apabila salah seorang di antara kamu tasyahud. Enggak ada kata-kata awal, enggak ada kata-kata akhir. Kau tahu akhir? Disebutkan dalam riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim dengan tambahan lafaz at-tasyahud al-akhir. Apabila kalian sudah tasyahud pada tasyahud terakhir, maka berdoalah kepada Allah, bertawud dan 4 perkara. Sekali lagi menunjukkan apa yang dibahas tadi, yang namanya ta'awud, yang namanya doa, itu pada tasyahud akhir, bukan di tasyahud awal. Barakallahu fiikum. Baik, ini ta'awudnya. Sekarang apa hukum berta'awud dari empat perkara ini dalam salat? Yai. Apa hukumnya? Wajib ataukah sunnah? Wajib ataukah sunnah? Yang mana ini? Wajib atau sunnah? Hah? Masalahnya beda hukum loh. Kalau sunnah ditinggalkan kalau masalah, kalau wajib dengan sengaja engkau tinggalkan, batal sholat anda. Kalau lupa harus sujud sahwi. Wajib apa sunnah? Hah? Sunnah apa wajib? Yang mengatakan sunnah kenapa? Yang mengatakan wajib kenapa? Dikarenakan menggunakan lafaz perintah. Di sini pada lafaz Imam Muslim, idza tasyahada ahadukum fal yasta'id billah. Apabila kamu tasyahud, maka hendaklah, lamnya lamul amr, lam yang mengandung makna perintah, hendaklah berta'awud kepada Allah dari empat perkara. Ini argumentasi pendapat yang mengatakan wajib. Yang mengatakan sunnah, apa argumentasinya? Yang mengatakan sunnah, apa argumentasinya? Kenapa? Terangkan dalam kebetulan ini dengan laku perintah jelas. Ataupun yang tadi pembahasan salawat, karena pertanyaan sahabat masalah salawat dijawab, itu menunjukkan bukan perintah, tapi penjelasan. Ya Rasul, bagaimana salawat? Salawat, ucapkan gini. Itu makamnya makam mengajarkan sesuatu. Lain dengan ini. Itu qaulnya Rasul. Kalau apabila kamu bertasyahud, maka hendaklah berta'awud kepada Allah dari empat perkara. Perintah, penegasan. Yang mengatakan sunnah menggunakan lafaz hadis Ibnu Mas'ud yang sebelumnya. Para kata-kata fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Silakan dia memilih permohonan yang dia kehendaki. Silakan. Ya. Telat. Hah? Karena perintah. Lah ini Rasul mengatakan masya'a. Dikembalikan kepada kehendak dia. Silakan dia pilih. Iya, artinya termasuk doa, ya tahu tadi itu gitu. Kemudian hadis yang saya bawakan adalah sebetulnya Fudhalah bin Ubaid tadi. Hendaklah memulai dengan tahmid, kemudian dengan salawat, kemudian silakan dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Silakan dia. Nah, wallahu a'lam bissawab, barakallahu fikum. Pendapat yang insya Allah mendekati pendapat yang menyatakan wajib. Karena lafadznya tegas, perintah. Fal yasta'id billah, hendaklah dia berta'awud kepada Allah. Adapun lafadz tadi, fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa, itu bukan pada penekanan doanya, tapi permohonan yang dia inginkan. Silakan pilih doa. Saya paham ya? Tapi ta'awudnya yang ini wajib dengan lafaz yang ini. Adapun dengan doa setelah ta'awud, silakan pilih. Silakan pilih. Ta'awudnya wajib, doanya sunnah. Ta'awudnya wajib, doanya sunnah. Jadi habis ta'awud, salam, bermasalah. Dengan apa? Doa. Tapi terkait dengan ta'awud, hukumnya wajib. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala barakallahu. Juga pendapat Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan juga yang lainnya mengatakan wajib. Dengan lafaz fal yasta'id billah. Barakallahu. Makanya harus dihafalkan baik-baik hadis yang sampai apa namanya keluputan lah. Wajib. Tartibnya tasyahud, kemudian sholawat, kemudian ta'awud, kemudian silakan Anda berdoa setelah itu yang Anda kehendaki. Ini pada tasyahud akhir ya. Pada saat awal tasyahud saja ini yang diwajibkan. Kalau dia mau menambahi sholawat, boleh. Perbuatannya Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau cukup dengan tasyahud itu yang wajib. Tambah itu ada masalah. Tapi kalau tasyahud akhir ada empat tartibnya. Tasyahud, kemudian sholawat, kemudian ta'awud, kemudian berdoa sebagaimana yang kita kehendaki. Kalau itu diwajibkan berarti kalau kita baca sholat kita tidak sah. Iya. Nah sekarang kenyataannya di lapangan. Jadi ada imam yang membaca cepat kita sehingga baru kita baca banyak saya baca gitu. Baca apa namanya sholawat imam sudah salam. Apakah pertanyaan saya apakah di sini kita meneruskan sampai iya sampai ke itu konsekuensinya demikian. Konsekuensinya apakah tersebut harus diulangi lagi? Rokaat tersebut harus diulangi lagi. Iya, jangan nyalakan ta'awudnya, salahkan imamnya. Nah, ada apa cepat-cepat kayak gitu. Makanya ada pembahasan di kalangan para ulama, seorang imam ketika dia sangat cepat dalam sholatnya sampai pada tingkat makmum itu tidak bisa membaca yang wajib. Tidak bisa membaca yang wajib. Mau rukuk baru mengatakan subhana, bangkit lagi. Kan baca pertama kan wajib, kedua, ketiga sunnah. Baru membaca subhanallah apalagi, belum mengatakan subhanallah rabbiyal azim, bangkit lagi, terus begitu. Tidak sah salatnya, ngulangi lagi semuanya. Tidak sah salatnya. Harapan. Kita tahu tersebut bukan doa. Gimana? Bukan digolongkan. Termasuk doa. Makanya lafaz yang tadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatih. Rasul doa dalam salatnya isinya ta'awudz. Kalau masuk doa, dia kan dalam lafaz tersebut juga terdapat kenapa ia memilih doa. Setelah ini hadis yang tadi hendak dia silakan dia memilih doa yang dia kehendaki setelah ini. Tak ini namanya ta'awudz. Yang tadi namanya doa umum. Yang ini harus dengan lafaz seperti ini. Doa yang disuruh milik itu selain ta'awudz, tapi ta'awudz juga termasuk bagian doa. Tapi ini istilah. Apanya? Istilah. Maksud saya mengatakan wajib sunnah. Ada yang wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang wajib argumentasinya apa? Ya sunnah apa? Yang menyatakan sunnah argumentasinya tadi fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Itu mengatakan itu terkait dengan doa secara umum. Yang dibahas sekarang ta'awud secara khusus. Ta'awud dulu secara khusus ini pembahasan sekarang baru doa secara umum. Tadi ini. Untuk ta'awud lafadznya ini idza tasyahada ahadukum fal yasta'id billah. Hendaklah bertawakal kepada Allah. Perintah. Ada yang terkait dengan doa riwayat yang tadi. Silakan setelah itu dia memilih doa yang dia kehendaki. Itu solusinya. Seandainya saya baru selesai membaca salawat. Belum tahu. Belum tahu. Imam sudah salam. Boleh tak saya teruskan? Kira-kira memungkinkan teruskan dengan cepat. Kalau memungkinkan tangguh teruskan. Tidak ada masalah. Tawakkal baru Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulangi lagi satu rokaat. Lagi satu rokaat. Rokaat yang tadi itu dianggap tidak sah. Langsung bangkit Allahu Akbar. Kemudian apa namanya? Nya satu rokaat sunnahkan baru kemudian salam sendiri. Gimana? Kalau Loh kok tersenyum? Ah, oh, jangan tersenyum. Makanya disampaikan kepada para imam, mamam, ojo cepet-cepet. Masalah ini banyak perkara wajib dalam sholat. Kalau tidak ada dengan sengaja, bubarkan habis sholat itu, gitu loh. Maka. Terus bagaimana? Berarti orang awam tadi itu batal semua sholatnya. Bukan nggak pakai tahu itu. Kita mengatakan, kita nggak mengatakan batal sholatnya. Kita mengatakan yang punya pendapat wajib. Perhatikan ya, yang punya pendapat wajib. Kalau Anda merojikan pendapat yang wajib, itu konsekuensi pendapat Anda. Ketika Anda tidak melaksanakannya dengan sengaja, bukan karena lupa, ya batal itu rakaat satu itu. Yang lain, kita nggak membahas yang lain. Ketika yang lain mengatakan saya lebih mantap dengan pendapat yang mengatakan sunnah, ya monggo, silakan saja. Itu pendapatnya Anda. Timbul maslahatnya. Gimana? Misalnya kita berdiri gitu, timbul fitnah. Hmm? Itu pembahasan lain lagi pembahasannya. Itu bukan pembahasan tentang masalah wajib atau tidak ini ta'awud. Itu pembahasan maslahat atau tidak berdiri lagi ya gitu ya. Yang dibahas sekarang itu konsekuensi sebuah pendapat. Apanya? Ada istilah jumhur ulama mengatakan sunnah. Tadi yang mengatakan wajib Imam Ahmad Ibn Hanbal dan juga yang lain, Ibn Hazm dan juga yang lain mengatakan wajib dengan lafaz fal yasta'id billah. Saya paham ya. Kita pribadi, saya pribadi lebih menguatkan pendapat yang mengatakan wajib dikarenakan kuat argumentasinya. Fal yasta'id billah, lamnya lamul amr, lam perintah. Saya terangkan konsekuensinya apa mengatakan wajib. Ya tadi itu kalau Anda sengaja enggak dan membahasnya batal. Itu di pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Barakallahu. Dan ini ada pembahasan sisi akidahnya. Sebagai tambahan faedah ya. Tauhid ini kan isinya masalah-masalah akidah ya. Bertauhid dari azab kubur, dari sisa neraka, fitnah dajjal dan segala macam. Ini banyak diingkari oleh Hizbut Tahrir atau kaum Mu'tazilah. Sekarang ini hadir. Barakallahu. Mereka mengatakan akidah harus mutawatir. Kalau enggak mutawatir, maka tidak bisa. Dibantah sama sahabatnya. Kamu kalau salah tahu tahu tidak? Tahu. Pendapatnya apa? Wajib apa sunnah? Terangkan sama Syekh. Pendapatnya wajib. Argumennya ini dalilnya. Kalau wajib katanya Syekh, kalau kamu sengaja tinggalkan itu, batal salatnya kamu. Katanya Syekh. Kemudian hadis ini ahad bukan mutawatir. Ini sebagai hadis ini ahad bukan mutawatir. Padahal isinya masalah apa? Masalah akidah, masalah azab kubur, masalah neraka, masalah dajjal, akidah semua. Tapi dengan hadis ahad. Nah, ye, hadis masalah akidah pakai ahad atau pakai mutawatir? Mutawatir. Kalau mutawatir berarti kamu enggak nerima riwayat ini. Enggak nerima. Kata salat kamu. Ya saya terima riwayat ini. Ini ahad atau batal pemahaman kamu. Tidak antara faedah yang dikatakan masyarakat ini ini hadis dijadikan sebagai argumentasi untuk membantah mereka. Al-Muhim, inti pembahasan wajib atau sunnah. Jumhur mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Saya pribadi mengatakan wajib. Dan semenjak dahulu kala saya berkali-kali tidak pernah mengilzam siapapun untuk ikut sama saya. Kayak gitu lah ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan konsekuensi berpendapat supaya kita jangan asal wajib. Pas diamalkan, waduh, nah ini masyarakatnya kayak ini nih. Sudahlah, wajib tapi kali ini sunnah dululah. Tidak bisa. Anda mengatakan wajib, ya wajib. Lengkap dengan konsekuensinya. Anda mengatakan sunnah, ya sunnah. Lengkap dengan konsekuensinya. Itu namanya berpendapat, bukan dengan hawa nafsu. Nah, Anda sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah. Dalilnya, kan begitu harusnya kan. Itu namanya berargumentasi. Ketika Anda mengatakan sunnah, ya sunnah. Tidak ada masalah. Tapi ingat ya, lengkap dengan konsekuensi berpendapat. Barakallahu fikum. Baik. Puding ini. Enggak. Tidak menyelesaikan soal yang sama. Padahal salah Gimana? Yang mana, yang mana, yang mana? Yang saya kan tahu. Tadi kan saya tanyakan sama beliau. Tahu tanya. Mungkin teruskan. Saya akan tanyakan. Mungkin dengan cepat teruskan. Mungkin lanjut. Artinya langsung ta'awud ketika itu dengan cepat masih bisa mengejar imam tadi. Begitu imam selesai, anda selesai ta'awud atau salah? Kurangnya langsung. Hah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sudah mengikuti kanan kiri. Ibarat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, subuh si Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tidak bisa. Kenapa? Harus mengikuti imam. Wujubul mutabah. Innama ju'la imam liyutamma bih fala takhtalifu 'alaih. Kata para ulama, itu mungkin tanggung tinggal sedikit. Itu bisa. Jadi imam masih assalamualaikum warahmatullahi. Kamu ta'awud ini. Ta'awud begitu imam berbunyi ke sebelah kiri selesai salamnya, antum salam sebelah kanan, sebelah kiri. Itu luar biasa kalau memungkinkan. Kalau tidak bagaimana lagi? Konsekuensi dalam berpendapat harus dilakukan. Gimana? Dulu ada pertanyaan Nana mengenai imam yang membaca basmalah itu terlalu cepat di rakaat ketiga. Ya, basmalah Pak, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kan Ustaz mengatakan karena di situ ada gerakan ruku. Sebaiknya kan kita juga harus cepat agar membaca. Dikarenakan ada gerakan sesudah membaca Al-Fatihah. Tapi kalau ini tadi kan tidak ada gerakan lagi. Karena salam kan sudah selesai. Jadi kan kalau kita mau menyelesaikan kata awal mungkin tidak masalah. Walaupun itu sudah selesai. Sudah selesai. Ya katakan begini. Saya pernah ngomong lagi, artinya ngikuti imam itu dikarenakan ada gerakan setelahnya gitu. Kan waktu itu kan dia di sini juga kan. Ya di sini yang di mana lagi? Karena sholat subuh itu, sholat duha rasa di suatu masjid itu bacaan yang terutama sholat maghrib dan isya. Itu kalau Fatihahnya yang ketiga dan keempat itu sangat cepat. Jadi kalau kita tidak buru-buru itu nggak cover. Nah, jadi akhirnya karena kan ada jangan sampai kita itu ketinggalan. Iya. Terus? Ada gerakan lain sesudah kita membaca Fatihah. Nah kalau di sini kan tidak ada. Bukan, pembahasannya itu terkait dengan bukan masalah apakah ada gerakan lain setelahnya atau tidak ada. Tapi pembahasannya sekarang itu adalah kewajiban mengikuti imam. Wujub al-mutaba'ah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu 'alaih. Sehingga terkait dalam bab ini pun juga demikian. Tidak bisa imam sudah selesai salam, kita terus doa, perpanjang doanya, doa. Dengan alasan enggak ada lagi yang lain, tidak salah tokan gitu. Enggak demikian. Tetap harus mutaba'atul imam. Dan terjadi, saya pernah lihat sendiri kemarin. Lihat, pas solatnya di sebelah kanan saya. Sudah selesai, tasyahud, sholawat, bangun ta'awud, salam imamnya. Makmum semuanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya ini, terus tasyahud. Kimo co opo jerati ke? Kimo co opo lama pak, subhan lama sekali. Iku gak tahu, tapi gak salah. Kita lo berpikir tapi gak salah lama banget. Oh, berkata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyelesaikan sunnah. Tidak ada mutabaqatul imam di sini, walaupun tidak ada gerakan setelah itu. Karena lafadznya ikuti imam. Juga terkait dengan salam juga demikian. Begitu imam salam, ikuti salam. Barakallahu. Nah, terkait dengan ta'awud tadi, bagi yang mengatakan wajib ya. Bagi yang mengatakan wajib. Kalau mungkin dikejar, kejar. Kemudian salam setelah itu. Kalau enggak mungkin, kita masih salawat, sudah salam ini. Jelas. Konsekuensi berpendapat. Naik satu rakaat lagi. Tamam, satu rakaat lagi menyempurnakan sendiri dikarenakan satu rakaat itu dianggap tidak sah dikarenakan Anda belum membaca ta'awud. Banyak sekali. Sudah salawat, pas akhir salawat selesainya salamnya imam, tinggal masuk tahu, mulai dari terus lagi. Imam udah saya selesai salawat. Salamnya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Tapi cepat. Istilahnya secara kebiasaan dikatakan tidak terlalu lama lah, labas. Itu namanya tanggung. Yang punya pendapat sendiri, Syekh Nur Saimin Rahimah, tanggung. Kayak membaca Al-Fatihah. Kita baru membaca ayat yang terakhir, ghairil maghdubi, kita sudah rukuk. Terus ghairil maghdubi alaihim waradhdallin, langsung rukuk. Tapi kalau kita masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar. Nah, kemudian kesuwen pak. Secara uruf kembalinya pada uruf kebiasaan kita ini tidak lama ada masalah. Makanya kalau diterangkan tadi, kalau seandainya kita mampu membaca tauhid dengan cepat, sedikit yang istilahnya orang mewarnai kita itu tidak terlalu lama ketika dari imam ada masalah. Tangguh langsung. Harapkan itu pada masa yang saya ini harapkan. Wallahu a'lam. Masalah baca salam. Makmum mengucapkan salam sesudah imam selesai salam baru sama imam. Nah, kalau misalnya ini sekarang belum salam ini, Pak. Ini kan berkaitan. Kita masih pembahasan ta'awud ini. Iya, berkaitan dengan apa? Ta'awud ini. Kalau misalnya makmum baca salam setelah apa? Setelah imam baca salam masih cukup. Mm-hmm. Tapi kalau bareng. Nah, jadi harus dibahas juga gitu. Itu ada itu banyak pendapat. Jadi ada yang mengatakan ngikuti itu ketika imam sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi, makmum ikut assalamualaikum warahmatullahi, yang sebelah kiri assalamualaikum warahmatullahi, ikut juga assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Ada beberapa pendapat imam selesai salam assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum mengatakan assalamualaikum warahmatullahi. Hada wa hada warahmatullahi. Alam rusak, perkara yang mudah. Karena dua qawl tadi sama-sama mengacu pada kata-kata mutaba'atul imam, ikut dengan imam. Imam kanan, makmum kanan, juga dikatakan mengikuti. Imam kiri, makmum kiri, juga dikatakan mengikuti. Imam kanan kiri, makmum kanan kiri setelah itu juga dikatakan mengikuti. Enggak ada masalah. Itu pembahasan yang nggak sampai seperti ini, nggak sampai wajib dan segala macamnya. Itu terkait dengan kaifiah saja, tata cara saja. Jadi ada kan kalau saya ingat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum bisa mengejarnya kanan kiri, masya Allah, zen. Antum punya pendapat wajib apa sunnah tahun ini? Selama ini yang antum amalkan wajib apa sunnah? Ya sudah. Dia enggak usah tegang gitu loh. Jadi enggak usah tegang gitu loh. Enggak tegang. Jadi santai saja. Ketika bapak mau mengamalkan dalam sholat, ketika baru sholawat selesai imam bersalam, ya sudah, enggak usah pakai ta'awudz, langsung salam. Saya pakai tahu juga. Iya, yang namanya sunnah itu diamalkan. Tapi ketika ditinggalkan tidak mengandung konsekuensi, gitu loh Pak. Jadi ketika dalam kas tadi itu, kok cepat imamnya? Ya sudah, selesai sholawat sudah. Apalagi pendapat yang dirajikan sholawat juga sunnah. Ya sudah, imamnya ngebut cukup dengan tasyahud selesai. Nah, gitu ya. Sholawatnya sunnah, tahawudnya sunnah, doanya sunnah, tasyahud atau salam, gak ada masalah. Gitu ya. Ada sebuah kondisi saya itu konsep itu sebuah. Tapi ketika kita mengatakan wajib yang namanya tahawud, otomatis harus urut tasyahud, sholawat, tahawud, baru kemudian dia sholawat. Nah jadi dengan begini ada timbul keraguan, ada pendapat yang wajib, bagaimana dengan yang sunnah ini, sholatnya? Diterima. Iya, ada masalah, Pak. Artinya ini istilahnya para ulama. Apalagi yang mengatakan sunnah pendapat jumhur. Masing-masing punya argumentasi. Tinggal bapak mater yang mana. Kalau mater yang sunnah, amalkan. Saya pribadi mengatakan wajib. Saya tidak mengkang para itu mengatakan wajib. Silakan yang mengatakan sunnah. Kita toleransi. Karena sama-sama memiliki argumentasi. Apa ya? Sebab tadi saya ingin menjelaskan pada antum itu, ketika antum berpendapat wajib, ingat ada konsekuensinya wajib itu. Ada konsekuensinya kan sembarangan. Dia mengatakan wajib, ya wajib. Pasti awal ke, kalau konsekuensinya bingung deh, waduh, iya wajib. Dia kan konsekuensinya. Ingat, ingat baik-baik. Kalau punya pendapat, pegangi yang kuat dengan argumentasinya lengkap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya. Ini gitu. Sama kayak pembahasan Al-Fatihah. Makmum baca apa enggak? Kan dua pendapat. Ada yang mengatakan enggak usah baca. Ada yang mengatakan harus membaca. Kalau pendapat ini yang antum kuatkan, harus membaca, ada konsekuensinya, Pak. Apa itu? Ketika antum enggak sempat membaca, ya enggak dihitung satu rakaat. Gitu ya. Antum mengatakan cukup jangan baca, ini selesai urusan, enggak masalah. Artinya ambil yang paling kuat yang kita yakini dengan argumentasinya, dan ingat ini yang terus saya ingatkan, konsekuensi dalam berpendapat ini penting, supaya apa? Supaya kita jangan terjatuh pada ittiba'ul hawa, ikuti hawa nafsu seenak itu. Pas soal ini wajib, nanti pas praktek yang nyala-nyala lagi wajib, senar. Pas lagi saat ini, wah saya matanya sudah, nah nanti ya kita lagi, ya wajib, tidak bisa, wajib, ya wajib, dengan konsekuensinya, sunnah dengan konsekuensinya, barakallahu fiik, gitu ya, nah barakallahu fiik. Instruksi apa tanya? Iya gimana? Yang kalau kita ikuti wajib tadi, iya. Terus kita akan yang tadi ada masalahnya, terus kita berdiri lagi. Tapi kira-kira menimbulkan masalah nantinya. Itu gimana sebenarnya? Kita tahu menimbulkan ini. Lebih. Dalam hati kita kalau kita berdiri, ini menimbulkan. Kalau secara solusi gampang. Masjid kan enggak cuma satu. Artinya kalau kita punya pendapat wajib. Tuh. Imamnya cepat rokok. Atau kalau kita ngerti ini cepat imamnya, kita jangan terlalu santai membacanya, jangan apa namanya jangan pelan gitu, attahiyyatulillah was suwen, artinya kita harus menyesuaikan gitu loh, selesai seperti yang tadi itu teknis. Tapi kalau pas ketika itu gimana, itulah yang namanya pendapat. Sudah lanjut. Artinya apa namanya berdiri lagi untuk menyempurnakan rakaat yang tadi belum ada ta'awudnya. Ya apa Pak Fulan ini? Kok ngerti-ngerti? Nah, ada sesat di rumah. Ya enggak sih. Maksudnya kan tanya, Pak, kok nambah lagi Pak? Itu kesempatan antum untuk menerangkan. Gitu lah. Dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara, oh maaf ya. Tadi itu imamnya kecepatan. Saya belum sempat untuk bertawud dari empat perkara dalam sholat. Nah, ini mengadu dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Saya pribadi itu mantap dengan pendapat yang mengatakan wajib. Konsekuensinya kalau saya nggak baca, harus saya ulangi lagi rakaat ini. Kalau bapak mengatakan sunnah sih nggak ada masalah. Bapak nggak ada masalah, tenang aja. Ini konsekuensi saya sebagai pendapat yang mengatakan wajib. Insya Allah nggak ada masalah. Itu kesempatan untuk menjelaskan. Tapi ingat, jangan mengilzam mereka. Bapak gak ngulangi lagi. Itu lain pembahasan. Itu lain pembahasan. Paham ya? Lain berpendapat untuk pribadi, lain apa namanya mengharuskan orang lain ikut pendapatnya kita. Lain. Dalam bab seperti ini, tidak bisa diilzam, tidak bisa dipaksakan orang. Apalagi sama-sama punya argumentasi yang kuat. Dan antum tahu siapa saya? Selama ini saya tidak pernah punya antum ini. Saya mengatakan ini yang kuat menurut saya. Ini konsekuensinya. Mau ikut monggo, enggak juga sih. Tapi ingat lagi ya. Kalau berpendapat argumentasinya, dan yang kedua konsekuensi pendapatnya. Gitu aja. Gitu lagi. Gimana? Ini pembahasan. Ini akhirnya kan. Yang tadi belum dibahas ya. Yang tadi kita bahas baru pembahasan tasyahud. tapi sholawat setelah itu ta'awud. Belum kita bahas nama sholat kaifiyah tasyah. Belum, memang belum, makanya sabar dulu. Sekdua pembahasan ini, Pak. Sekdua itu. Tadi dipotong yang pertanyaan, akhirnya mereka pertanyaannya ini kan. Ya, Pak. Dibahas kali ya? Mungkin masalah itu salam aja, Pak. Noleh dulu baru salam, atau salam dulu baru noleh. Soalnya imam belum, saya lihat ada yang macam-macam, Pak. Ada yang noleh ini baru salam. Tapi ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Lah ya, gitu loh. Ya kenapa gitu loh? Artinya gini, alahu ya. Yang tadi mau saya bahas ini belum komplit gitu loh. Saya masih mau meneruskan dipotong pertanyaan. Akhirnya ya tadi pertanyaannya macam-macam dikatakan belum dibahas gitu ya. Artinya kalau saya harus sebentar, saya teruskan membahasnya sampai tuntas, komplit. Nah, baru kemudian ada yang kurang ditanya. Nah, gitu ya. Tapi gimana lagi skadung ya. Skadung piye man? Barakallahu fiik. Iya, memang belum waktunya saya jawab. Iya, tadi dah. Tapi terkait dengan kaifiat tasyahud, jelas ya. Terkait dengan kaifiat duduk, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah, gitu ya. Para kelas itu. Kalau di tasyahud akal di sholat yang punya dua tasyahud, jelas. Sekali lagi, kalau sholat yang punya dua tasyahud awal dan akhir, jelas. Tasyahud awal itu iftirash. Iftiras duduk seperti tasyahud awal. Tasyahud masuk. Praktekno. Ya apa iftiras itu? Nah, supaya dipahami oleh banyak orang. Duduknya iftiras. Nah, ya yang ada sini betul kan? Nah, itu iftiras namanya. Jadi kita duduk pada kaki sebelah kiri. Ini tasyahud awal. Tasyahud akhirnya namanya tawarruk. Ya apa tawaruk itu? Masuk ke dalam. Nah, mohon lah, antum ngerti ya. Cuman istilah, jangan lupa. Duduk tasyahud awal namanya iftirash. Duduk tasyahud akhir namanya tawaruk. Ini untuk sholat yang punya dua tasyahud. Yes. Yang jadi masalah, bagaimana kalau ada sholat yang punya satu tasyahud? Seperti witir satu rakaat. Tasyahud. Iya, apa namanya sholat dua rakaat saja, ya subuh, ya qobliyah ba'diyah dan segala macam, atau witir tiga rakaat langsung, paham ya? Atau sholat malam empat rakaat langsung sekali salam, atau qobliyah subuh, qobliyah zuhur empat rakaat langsung. Ada satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Intinya apa? Satu tasyahud saja. Nah, itu duduknya bagaimana? Iftirash kayak tasyahud awal, apakah tawarruk kayak tasyahud akhir? Ini dua pendapat yang panjang membahas. Dulu sampai sekarang. Ada yang mengatakan iftirash, ada yang mengatakan tawarruk. Dulu saya, para kalian. Tapi sekali lagi, yang lebih saya kuatkan, apalagi setelah kita dapat sebuah kitab risalah kecil, setelah kita umroh kemarin, ketemu dengan Syekh Muhammad Kusumul, dikasih kitab karya beliau sendiri, pembahasan khusus masalah ini. Dibahas tuntas riwayatnya, gamblang jelas. Yang kesimpulannya adalah, untuk sholat yang punya satu tasyahud, itu duduknya iftirash, seperti tasyahud awal. Iftirash seperti tasyahud awal. Witir satu atau sholat subuh dua, qobliyah ba'diyah dua-dua, atau witir tiga atau empat, yang satu tasyahud duduknya iftirash kayak tasyahud awal. Paham insyaallah ya? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Jawabannya sunnah, tidak wajib. Artinya afdal istirash. Tapi ketika dia melaksanakan tawarruk, sah salatnya, enggak ada masalah. Tapi yang afdal, yang sunnah apa, Ivan? Istirash. Yes, itu terkait dengan duduknya. Paham ya? Paham enggak? Baik. Dalam tasyahud itu kan ada yang namanya al-isyarah, al-isyarah bisabbabah. Isyarat dengan jari telunjuk. Bagaimana keikhya isyaratnya? Kalau tangan jelas, taruh di atas paha, di paha ini, di ujung paha ini. Kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Jari telunjuk kita ke depan, sedidan, lurus, kencang. Jadi enggak lurus begini, tapi lurus, kencang begini. Kemudian yang ini membuat lingkaran. Bisa begini, kata para ulama. Bisa begini. Yang penting ininya lurus. Paham kalau ya? Kemudian ada ikhtilaf, diem ataukah digerak-gerakkan. Apa ini? Ikhtilaf lagi ini, diem ataukah digerak-gerakkan. Yang ini terkait dengan riwayat, riwayat tentang menggerak-gerakkan, sahih atau tidak. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan syad ganjil. Kalau saya pribadi, ingat ya, saya pribadi, tolong dimaklumi saya, lebih condong kepada pendapat yang mengatakan diam, tapi tidak mengingkari yang menggerak-gerakkannya, dikarenakan masalahnya ijtihadiyah terkait dengan sahih dhaifnya sebuah hadis. Ingat, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang diam. Betul ya? Jadi itu enggak tidak ada sanggup pautnya dengan keabsahan sholat. Semuanya sah. Tapi terkait dengan mana yang lebih afdal sesuai dengan pendapat yang rajih. Pertanyaan beliau, itu dari mulai awal tasyahud nunjuknya ini, ataukah ketika pada syahadat? Jawabannya ketika mulai tasyahud. Pendapat yang mengatakan apa namanya, asyhadu an la ilaha illallah faruq, menunjuk itu tidak ada dalilnya sedikit pun. Tidak ada dalilnya sedikit pun. Sehingga tasyahud dari mulai awal sampai terakhir. Itu bang ya. Terakhir yang kurang ini terkait dengan tasyahud kaifiahnya. Ya tadi kemudian baca tasyahud, salawat, kemudian ta'awud, doa, kemudian salam. Barakallahu. Salam dulu baru noleh, ataukah noleh baru salam? Gila, ya? Jawabannya semuanya boleh. Salam. Oh belum ada. Oh anak pikir sudah ada. Oh salam. Ada terus ada. Terkait dengan itu jawabannya tidak ada masalah. Itu teknis. Yang penting salam selain. Bisa bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bisa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tadi ismi. Yang jadi masalah sekarang lapat ke kanan ke kiri. Yang ke kanan baca apa, kiri baca apa, itu ada perincian-perincian. Yang jelas yang sunnah yang sering dikerjakan Rasul, salat itu dua kali, arah kanan dan arah kiri. Diperbolehkan kadang-kadang. Tamam, satu kali salam menghadap ke arah kanan sedikit, nyerang ke arah sedikit. Assalamualaikum. Sudah. Dan ini umumnya untuk salat jenazah. Assalamualaikum. Sudah. Umumnya dua, salam kanan dan kiri. Bacaan yang paling sahih, ingat, yang paling sahih secara periwayatan, sebelah kanan assalamualaikum warahmatullah, yang kiri assalamualaikum warahmatullah. Boleh assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kaifiyah. Sekian banyak kaifiyah yang ada dalam periwayatan. Barakallahu'alaikum. Tidak ada masalah. Semuanya ada contohnya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bisa pakai? Iya. Kau pakai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Bagaimana? Nah, iya. Yang mana? Oh ya, dah, ya dah. Enggak. Yang namanya larangan banyak bertanya itu, satu, nanya tok gak tahu beramal. Dilarang. Atau bertanya itu bukan dalam rangka untuk mencari faedah ilmu. Ngeyel-ngeyelan kayak Bani Israel, enggak boleh. Tapi kalau banyak bertanya untuk faedah ilmu dan diamalkan, bagus. Bagus kalau masalah. Gitu ya. Nah, jadi enggak mungkin terus kan. Ini dalam ma'rifah kayaknya. Alam, hukum. Nah itu masalahnya. Sudah dibahas ya, karena antumnya terlambat jadi nggak dengar tadi. Kesimpulannya, dalam tasyahud akhir ada tasyahud, ada solawat, ada ta'awud, ada doa. Tasyahud hukumnya wajib, solawat hukumnya sunnah, ta'awud tadi yang kita rajihkan wajib, doanya hukumnya sunnah. Ta'awud hukumnya wajib. Bagi yang punya pendapat wajibnya berta'awud, gitu ya. Maka dia tasyahud, ini jelas. Salawat ketika cepat imamnya, belum sempat berta'awud, imamnya salam, dibaca. Kalau mungkin dengan cepat kita selesaikan, selesaikan. Tanggung. Langsung selesaikan, salam selain. Tapi kalau lama, secara dia kok lama banget kita apa namanya selesai imam, maka kita yang punya pendapat wajib harus mengulang rakaat tadi. Yang punya pendapat wajib harus mengulang rakaat tadi. Yang punya pendapat sunnah, mafi syekh, tidak ada masalah. Selesai salawat, salam, langsung salam dengan imamnya, tidak ada masalah. Gitu ya? Allah yang harus itu. Gimana itu? Kif, contohnya. Bacaan basmalah, ada imam yang cepat. Basmalah atau Al-Fatihah? Al-Fatihah. Kok persis kayak Baruti Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah. Juga begitu, enam, semua yang serba tanggung-tanggung. Itu pendapat fatwanya saya menurut saya ini. Jadi kalau misalkan Al-Fatihah, bagi yang punya pendapat wajibnya Al-Fatihah ya. Karena ada pendapat terkait dengan soal jahriyah itu. Ada yang mengatakan mampu membaca, ada yang mengatakan ikut bacaan imam. Kalau antum mengatakan wajib membaca Al-Fatihah, antum baca. Belum selesai, sudah rukuk dia. Kalau mungkin dikejar, tidak lama, teruskan Al-Fatihah, kejar. Kalau tidak, rokaat yang itu dianggap tidak sah. Anda ngulang satu rokaat lagi. Nah, dua kali, ya dua rokaat diulang. Tiga, semuanya batal. Itu kepada kesempatan berikutnya jangan salah sama orang itu, cari lagi yang lain yang panjang kan gitu ya. Itu solusi berikutnya, golek imam cepat ya Al-Fatihah ya kan, bodoh ya kan, sakit Allah Akbar ini gak pernah beres sih, cari yang lain. Nah, apa ya jawabannya sejuta lah sama itu khilaf tertib menyelisih susunan taktik yang semestinya, artinya itu kuat ini mempermainkan sholat sunnah atau kak bobo itu. Jadi paling cepat akhirnya tasyahud langsung lupa ta'awud. Iya, kalau secara hukum syar'i sih tidak batal sholatnya, dan kuatnya nanti ada unsur tadi mempermainkan sholat. Jadi ya betul, nggak ada masalah. Artinya saya cuma memberikan peringatan saja. Kalau salah hukum syar'inya nggak ada masalah. Lo kalau dipersingkat malah nggak boleh. Atau antum bacakan selawatnya. Baru Allahumma sholli ala Muhammad. Kok udah malu langsung dibacakan, enggak diteruskan gitu ya. Enggak diteruskan langsung tahu. Ini yang paling pendek. Ini yang paling pendek. Yang sebelumnya lebih panjang lagi. Ada nyebut masalah awak anaknya Rasul, keluarganya Rasul, segala macam lebih panjang lagi urusannya. Ini yang paling pendek. Agar Allahul Musta'an. Gimana lagi kesehatan? Jadi insyaallah taala diteruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.